Fitra Bisnis, sebelum ini Kwi Kian Gi telah memaparkan tentang alasan dari Total EMP untuk memperoleh perpanjangan kontrak pengelolaan blok migas Mahakam yang mampu menghasilkan jutaan kaki kubik gas serta hampir 100.000 barrel minyak per hari. Menurutnya, dalih idealis yang diungkapkan pihak Total tidak sepenuhnya benar, mengingat motif untuk mempertahankan keuntungan serta meraih laba yang lebih besar lagi di masa depan jelas lebih kuat. Untuk membahas mengapa Total berupaya untuk mempertahankan langkahnya meraih perpanjangan kontrak blok migas Mahakam, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, seperti apa investasi peralatan yang harus disiapkan Pertamina seandainya pemerintah tidak memperpanjang kontrak Total serta menyerahkan pengelolaannya kepada Pertamina? Investasi, semua investasi yang diberikan Total itu hilang. Itu milik kita kan. Kontraknya berbunyi demikian. Setelah habis kontrak, tinggal geleta aja, ditinggal geleta gitu, pergi gitu. Semua peralatan milik Indonesia dong. Nah, apakah faktor itu juga yang membuat Total berusaha mendapatkan perpanjangan kontrak blok Mahakam guna mengembalikan dulu investasinya? Ya tidak mungkin, sudah 50 tahun kok nggak dapat keuntungan. Pokoknya tidak ada perusahaan minyak yang sudah berproduksi tidak dapat keuntungan. Perusahaan minyak yang rugi itu adalah eksplorasinya gagal. Jadi dia mengeluarkan uang untuk ngebur-ngebur, ternyata nggak ada minyaknya, itu uangnya hilang. Tapi Pak Kwik, apakah memang ada pernyataan resmi dari Pertamina bahwa mereka siap 100% untuk mengelola blok migas yang sangat kaya ini? Itu direkturnya itu, mudah, direkturnya mengatakan berkali-kali dia siap. Karen, direktur utamanya juga bilang siap, sangat siap. Jadi persiapannya itu udah panjang dan menyatakan sanggup dan mengerjakan. Pertamina itu kan yang bergulat sehari-hari mengatakan siap kok, saat duit-duitnya semua siap. Siap. Tapi banyak orang Indonesia mengatakan nggak mungkin gitu loh. LSM, menterinya yang mengatakan nggak mampu itu. Itu kenapa itu? Itu yang heran. Terus kemudian mengatakan jangan nasionalistis lah. Kan lucu. Ya. Dalam pernyataannya, Menteri ISDM menargetkan Indonesia bisa mendapat 40% kepemilikan dari blok migas Mahakam ini, Pak Kwik. Iya, kenapa tidak 100%? Kenapa kok tidak 100%? Ya nanti kan ngomongnya ngelantur gitu, nggak ada yang to the point itu. Sedih loh, bangsa ini betul-betul sedih loh. Demikian Kwik Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.